Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ba'd. Ini adalah pelajaran yang ke-9 ya. Pertemuan yang ke-9 dari daurah fikih kita. Kita masuk pada ucapan Syekh Hafizahullah taala. Al-Dhabitus Samin ya, ketentuan yang ke-8. Syurutu sihhati tawafi 'asyaratun. Syarat sahnya tawaf ada 10. Syarat sah tawaf ada 10. Pertama, al-Islam. Yang pertama adalah al-Islam. Maka tidak sah tawaf orang yang bukan Islam. Kemudian syarat yang kedua, al-aqlu, berakal. Maka tidak sah tawafnya orang yang tidak berakal. Kemudian syarat yang ketiga, an-niyatu, berniat ya. Maka tidak sah tawaf tanpa adanya niat. Kemudian selanjutnya, dukhulul waqti. Dukhulul waqti, sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu. Maksudnya adalah tawaf ifadah la yakunu illa ba'da rammi jamratil aqabatil kubra au yaumin nahr. Ya, tawaf atau au yaumin nahr. Tawaf ifadah itu tidak bisa dilakukan kecuali setelah melempar jamrah aqabah. Ya, atau pada hari nahr. Ba'da nuzul min Muzdalifah, setelah turun dari Muzdalifah. Kemudian selanjutnya, jadi kalau misalkan dia melempar jumrah kok bukan pada hari nahar, ya gak boleh ya, itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang ke berikutnya, satrul awrah, menutup aurat ya. Maka tidak sah tawaf kecuali dengan menutup aurat. Kemudian yang ke berikutnya, at-taharah minal hadataini, taharah dari dua hadat ya. Taharah dari dua hadas, baik hadas kecil atau hadas asghar. Hadas kecil atau hadas akbar ya, kecil atau besar. Maka tidak sah ya orang yang tidak dalam kondisi taharah kemudian dia melakukan tawaf. Kemudian saya di sini mengatakan, fa in ahdatha asna at-tawafi yalzamuhu ay yakhruja. Syekh Nur Syahlan, ya pensyarah kitab ini, beliau mengatakan apabila dia berhadats di tengah-tengah tawafnya, yalzamuhu ay yakhruja yujaddidu wudhu'a. Dia diharuskan untuk keluar ya dari tempat tawaf itu untuk memperbaharui wudhu'nya. Tsumma ya'udu yabni 'ala ma madha. Kemudian dia kembali dan dia sambung lagi. Ya, dia sambung lagi tawaf yang sebelumnya itu. Ya, ini kalau misalkan dia berhadas pada putaran yang ketiga, ya kemudian dia keluar untuk berwudu, lalu balik lagi dia sempurnakan. Berarti dia berputar untuk yang keempat misalkan, kemudian yang kelima dan keenam serta yang ketujuh. Kemudian selanjutnya, ijtinabu an-najasati. Ya, ijtinabu an-najasati yang ketujuh ya, menjauhi najis. Kalau ini insya Allah untuk tempatnya insya Allah sudah suci ya, tinggal pakaian kita, tinggal badan kita. Kemudian selanjutnya takmilus sabah, menyempurnakan 7 putaran ya, menyempurnakan 7 putaran. Nah, ini termasuk dari syarat sah tawaf. Kalau dia tawaf tidak sempurna 7 putaran maka tidak sah ya. Dan 7 putaran itu dimulai dari Al-Hajarul Aswad wa yantahi bil Hajaril Aswad, juga selesai start finishnya di Hajar Al-Aswad. Seperti itu ya. Jadi ketika dia di Hajar Aswad, dia yastalimuhu, menyentuhnya ya, wa yuqabbiluhu, kemudian menciumnya, mencium Hajar Aswad ya. Au yastalimuhu, atau dia sekedar menyentuh saja. Au yushiru ilaihi, atau dia mengisyaratkannya. Summa yabda'u tawaf min kharij al-hajar. Kemudian dia memulai tawaf dari luar Hajar Aswad. Baik. Kemudian dia kembali lagi ke Hajar Aswad, itu dianggap satu putaran. Kemudian selanjutnya yaj'alul bait an yasarihi. Menjadikan Baitullah yakni Ka'bah an yasarihi, di sebelah kirinya. Kalau dia misalkan menjadikan Baitullah di sebelah kanannya, ya, kemudian dia berputar memutari Baitullah, maka tidak sah. Dan ini insyaallah saat ini tidak akan terjadi seperti itu, ya. Kenapa? Karena orang enggak akan mungkin bisa tawaf menyelisih yang lain, ya kan, itu nanti akan tabrakan. Ya, yang lain menjadikan Baitullah di sebelah kirinya, dia sendiri yang menjadikan sebelah kanan. Ini juga enggak mungkin di masa ini. Kemudian selanjutnya al-muwalatu, ya. Al-muwalatu, muwalah. Artinya apa? Bersambung tanpa jeda panjang. Ya. Baik. Nah, kemudian terkait dengan muwalah ini ada penjelasan dari Syekh. Ai al-mutaba'ah baina at-tawaf. Ya. Al-mutaba'ah baina at-tawaf. Adanya kesinambungan antara tawaf satu dengan tawaf yang lainnya. Lau tawafa thalathatu, lau tawafa thalathata aswatin. Seandainya dia tawaf tiga putaran, summa qata'a tawafahu, kemudian dia memutus tawafnya, liwaqtin yasirin arfan, ya, untuk waktu yang apa itu namanya, tidak panjang secara arf, ya, dianggap tidak panjang dalam pandangan umumnya, yujadid wudu'ah, misalkan dia memperbarui wudunya, aw yastarihu qalilan, atau sebentar istirahat, ya, aw yashrabu minal ma' misalkan, atau misalkan minum. Hada qat'un yasir, ini memutus yang sebentar, ya, orfan secara umumnya. La yaqta'u tawaf, yang demikian ini tidak memutus tawafnya. Jadi, ya, kalau misalkan jadi muwala itu berkesinambungan tanpa ada jeda panjang. Kalau jedanya enggak panjang enggak masalah. Amma iyaqta'ahu wa ya'udu masalan ila baitihi, misalkan dia memutus tawaf kembali ke rumahnya atau kembali ke pondoknya, ya, kembali ke hotelnya, istirahat sejam dua jam, ya, atau 3 jam kemudian kembali lagi, maka dia harus mengulang dari awal. Baik, selanjutnya al-muwalah, ya. Ini jamaah sekalian, Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizallahu taala menyebutkan syarat tawaf itu ada 10, ya. Syarat tawaf ada 10. Ini terkait dengan masalah waktu, masuk waktu, ada catatan. Waktu tawaf ifadah adalah setelah melempar jumrah Aqabah pada hari Idul Adha setelah turun dari Muzdalifah. Itu waktu pelaksanaan tawaf ifadah. Jadi pertama yang dilakukan adalah apa? Melempar jumrah. Kemudian setelah itu dia melakukan tawaf ifadah. Dan sudah diketahui bahwasanya amalan-amalan apa itu namanya? Amalan-amalan dalam hari nahar itu ada berapa? Ada 4, ya. Ada 4. Yang pertama yang dilakukan adalah melempar jumrah, ya. Yang pertama kali dia lakukan, pertama kali adalah melempar jumrah. Kemudian setelah itu dia tawaf dan sa'i. Ini satu kesatuan nih, tawaf dan sa'i satu kesatuan. Kemudian yang ketiga menyembelih, dan yang keempat al-halqu awit taksir. Ya, mencukur atau mencukur habis atau mengurangi. Empat ini. Nah, empat ini kalau tiga sudah dilaksanakan, maka berarti dia sudah masuk dalam tahallul yang pertama. Gitu, ya. Tapi kalau misalkan semuanya dilaksanakan, nah berarti dia sudah tahallul yang kedua. Baik, kita lanjutkan. Di madhab Hambali sebetulnya ada yang ke-11 nih dari syarat sah tawaf, ya. Syarat yang ke-11 adalah masyian, qawnuhu masyian ma'al qudrah. Tawaf dilakukan dengan berjalan ma'al qudrah ketika dia mampu. Jadi tidak boleh berkendaraan. Ya, namun dan ini pendapat dari jumhurul ulama, mayoritas ulama di madhab Hambali juga pendapat dari mayoritas ulama. Ya, hanya saja Syekh Wahid Abdul Salam Bali, beliau hafizahullah taala, beliau tidak berpendapat sebagaimana pendapat tersebut. Ya, beliau mengikuti pendapat yang lainnya yang menyatakan bahwa tidak harus berjalan. Ya. Alasannya kenapa? Alasannya, diantara alasannya adalah karena Nabi dan sebagian sahabat pernah tawaf dalam keadaan mengendarai unta. Cuman jumhur ulama atau mayoritas ulama berpandangan bahwa apa yang dilakukan tersebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena ada alasan-alasan tertentu, ya, ada alasan-alasan tertentu. Baik. Kemudian selanjutnya, al-dhabitu tasi', ketentuan yang ke tasi', yang ke-9, syurutu sihhati sa'yi sab'atun, syarat sahnya sa'i ada 7. Yang pertama adalah al-islam, Islam. Kemudian yang kedua al-aql, berakal. Kemudian yang ketiga an-niyatu, berniat. Kemudian selanjutnya yang keempat al-muwalatu, ya, al-muwalah, ya, al-muwalah. Ya, ini apa tadi? Bersambung tanpa jeda panjang. Kemudian yang kelima kaunuhu ba'da tawafin, dilakukan setelah tawaf, ya. Maka tidak sah sa'i kecuali setelah tawaf, gitu ya. Kemudian takmilu sab', menyempurnakan 7 putaran, ya, atau 7 PP, ya. Yang misalnya dari Safa kemudian ke Marwah 1, Marwah ke Safa dihitung 2, seterusnya, ya, sampai dia kembalinya ke Marwah. Baik, nah ini takmilu sab'. Kemudian yang ketujuh isti'abu ma baina Safa wal Marwah. Ya. Dia dilakukan antara Safa dengan Marwah secara penuh, ya. Jadi memastikan bahwa dia mulai dari Safa dan berakhir di Marwah, harus dipastikan itu. Jadi tidak bisa misalkan dia dari Safa kemudian di pertengahan belum sampai Marwah balik lagi. Nah, itu tidak sah. Ya, jadi harus dilakukan secara penuh antara Safa dengan Marwah. Ya, dan ini di masa ini itu kan sudah ada start finishnya, ya. Seorang memulai dari situ. Karena memang Safa dan Marwah ini sekarang gunungnya sudah enggak ada, bukitnya, ya. Cuman kalau untuk yang Safa masih ada, coba lihat, ya. Ya, Safa itu masih ada tapi kecil. Ya, kalau Marwah kayaknya sudah enggak ada itu. Marwah itu sekarang sudah jadi apa, lantai gitu, ya. Lantai. Tapi itu start finishnya tetap berlaku di situ. Baik. Kemudian juga di madzhab Hambali itu ada syarat yang ke-8. Ya, syarat yang ke-8 sebagaimana disebutkan di dalam kitab Dalilut Thalib. Ya. Bahwa syarat yang ke-8 itu adalah al-masyum al-qudrah, itu berjalan kalau dia mampu. Sama, ya, dengan tawaf, ya. Tapi sekali lagi Syekh Wahid Abdussalam Bali, walaupun memang kitab ini aslinya kitab Bidayatul Mutafaqih, ini mengambil rujukan, ya, dari kitab Manarusabil, salah syarah kitab Dalilut Thalib, tapi beliau sendiri, ya, pernah kami tanya, ya, dari murid-murid beliau, dari mahasiswa-mahasiswa beliau, beliau mengatakan bahwa di Bidayatul Mutafaqih itu tidak semuanya mengikuti pendapat resmi di madzhab Hambali. Ya, kadang mengikuti sebagian pendapat ulama di Hanabilah dan terkadang juga di madhab yang lainnya. Kalau semampu saya, misalkan kok ada yang berbeda dengan madhab Hambali, saya terangkan, karena memang kitab ini adalah kitab pengantar untuk mempelajari madhab Hambali. Baik, selanjutnya, jadi ketika seseorang itu masalah sa'i ini, ya, masalah sa'i itu dia dari tawaf, kemudian dia menuju tempat sa'i. Asalnya sebelumnya dari tawaf dia disunahkan untuk sholat sunnah. Disunahkan untuk sholat sunnah dan sholat sunnah setelah tawaf. Dan lebih bagusnya lagi sholat sunnah di belakang makam Ibrahim, yaitu tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam saat membangun Ka'bah bersama putra beliau. Nah, baru setelah itu menuju ke lintasan Safa Marwah, ya. Tepatnya di Safa, dimulai dari start Safa, ya. Dan kemudian dia berjalan sampai ke Marwah. Ini masalah sa'i, ya, syarat sa'i. Kemudian berikutnya al-dhabitu al-ashir, ketentuan yang ke-10, arkanul umrati thalathatun, rukun umrah ada 3. Yang pertama niyatul ihram, niat ihram. Kemudian yang kedua at-tawaf, kemudian yang ketiga as-sa'yu. Ya. Dan rukun umrah ini ada 3. Dan ini memang di madzhab Hambali memang rukun umrah ini cuma 3, ya. Sementara di madzhab yang lainnya ada tambahan. Kalau di Hambali memang cuma niat ihram, tawaf dan sa'i, itu rukun umrah. Kalau di madhab yang lainnya ya ada tahallul itu juga merupakan rukun ya. Kemudian tartib juga merupakan rukun. Kalau di Hanabila tahallul ya tahallul kok tahallul apa? Al-halqu ya al-halqu wa taqsir katakan tahallul ini. Itu kalau di madhab Hambali itu dimasukkan ke dalam kewajiban ya, ke dalam kewajiban, tidak dimasukkan ke dalam rukun. Baik, kemudian umrah itu sendiri hukumnya wajib ya, hukumnya wajib. Dan umrah hukumnya wajib ini menurut pendapat Hanabilah, Hambaliyah dan juga madhab Syafi'i. Baik, selanjutnya Adzabitul Hadi Asyara, ketentuan yang ke-11, wajibatuha syai'an. Kewajiban dalam umrah hanya ada dua. Yang pertama al-ihramu minal hil. Berihram dari al-hil dari tempat halal. Kemudian al-halqu awit taqsir. Al-halqu awit taqsir, mencukur pendek atau mencukur keseluruhan atau mencukur pendek. Ya. Baik, yang dimaksudkan dengan berihram dari tempat yang halal, saya bacakan penjelasan dari Syekh Nur Sya'lan hafizahullah taala. Di sini beliau mengatakan ya, ayyahrumu lil umrati minal hilla minal haram. Orang yang umrah, dia umrah dari tempat halal, bukan dari tempat haram, bukan dari Mekah. Ya. Seperti itu. Idan yahrumu minal hil fayalbasu malabisal ihram minal hil. Dia berniat ihram dari tempat halal, dari tanah halal, lalu dia memakai pakaian-pakaian ihram. Dia memakai pakaian ihram dari tempat yang halal. Ya. Wal hil idza kana minal afaq yakunu dunal miqat. Ya. Dan tempat halal ini kalau misalkan dia dari tempat yang jauh, maka dunal miqat, sebelum sampai miqat. Ya, sebelum sampai miqat. Makanya di tahil fikih itu disebutkan bahwa al ihram minal miqat, berihram dari miqat. Karena ini diasumsikan orang itu dari luar Mekah. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan orang di dalam Mekah bagaimana? Kita bacakan ya. In kana afaqiyan, kalau orang itu dari luar kota Mekah, dari batas luar miqat ya, contohnya dari Syam, dari Mesir, dari Irak, dari Madinah, maka dia ihram dari miqat ya. Amma idza kana makiyan, kalau dia orang Mekah sendiri, yahrumu minal hil, dia keluar ke tanah yang halal walaupun masih di dalam area miqat. Ya, jadi kemarin kita sampaikan ya, miqat itu pintu-pintu masuk kota Mekah. Tapi bukan artinya setelah miqat itu langsung masuk kota Mekah. Gitu ya. Baik. Misalnya dia melewati miqat itu masih tanah halal. Ya, baru kalau betul-betul masih apa hudud Makki ya, batas-batas kota Mekah lah, itu masuk daerah haram namanya, daerah haram. Nah, di sini kalau misalkan dia orang Mekah, maka dia ihram dari al-hil. Yani yakhruju ila aqrabi hillin. Dia menuju ke tempat halal yang paling dekat dengan Mekah. Ya, wa huwa at-Tan'im. Yani di Tan'im. Makanya orang Mekah yang ada di Mekah ketika dia mau umrah, dia keluar ke Tan'im di Masjid Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Seperti itu ya. Baik. Ini tentang masalah umrah. Ya, kalau masalah haji, dia bisa ihram dari tempatnya. Ya, kalau masalah haji dia bisa ihram dari tempatnya. Ya, seperti yang kemarin ya sudah kita bahas. Ketika di Mekah maksudnya, dia bisa ihram dari tempatnya. Tapi kalau dia itu orang mau umrah, dia harus keluar ke tanah halal. Kemudian selanjutnya al-halqu awit taqsir. Kewajiban yang kedua al-halqu awit taqsir, mencukur habis. Al-halqu itu mencukur habis ya. At-taqsir itu memendekkan. Ya, kemudian selanjutnya kitabul jihad, pembahasan tentang al-jihad. Ya. Syekh di sini mengatakan wa fihi dhabitan. Pada Kitabul Jihad ini ada dua ketentuan. Ya, yang pertama al-usra al-kuffar, tawanan dari kalangan orang-orang kafir. Kemudian yang kedua taqsimul ghanaim, pembagian ghanimah, atau harta rampasan perang. Beliau mengatakan adzabitul awalu, ketentuan yang pertama ya. Al-usra al-kuffar ala kismaini, ada dua macam. Jadi ketika kaum muslimin sudah memenangkan pertempuran, kemudian mereka itu mendapati tawanan dari kalangan orang-orang kafir, ya. Maka tawanan tersebut ada dua macam. Yang pertama qismun yakunu raqiqan bimujarradi sabi wa humun nisa'u wasibyan. Qismun, satu bagian itu yakunu raqiqan, otomatis menjadi budak. Ya, otomatis menjadi budak. Bimujarradi as-sabi, dengan sekedar dia ditawan. Wa humun nisa'u wasibyan, dan mereka itu adalah kaum wanita dan juga anak-anak. Gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya ketika seorang muslim itu dia menang, kemudian ada tawanan, maka tawanan itu otomatis menjadi budak. Ya, menjadi budak, ya. Nah, siapa mereka itu? An-nisa wasibyan. Kaum laki-laki dan anak-anak kecil. Kaum wanita dan anak-anak kecil itu otomatis jadi budak. Ya, budak rampasan perang. Ya. Wa qismun, dan satu bagian la yustarqu bimujarradis sabi, dan satu bagian ya, ini ada salah cetak ini, la yustarqu bimujarradis sabi, ya apa ini ada salah cetak, la yustarqu bimujarradis sabi, tidak menjadi raqiq, tidak menjadi budak, hanya sekedar sudah ditawan. Kalau tadi menjadi budak dengan sekedar sudah ditawan, ya kan? Kalau ini tidak menjadi budak, sekedar ditawan. Wa humur rijalul balighun, mereka adalah laki-laki yang sudah balig. Jadi kalau laki-laki yang sudah balig itu ditawan, itu enggak mesti langsung otomatis jadi budak. Hukumnya seperti itu. Ya, kalau wanita yang kafir dan anak-anak, kemudian mereka sudah kalah, jadi ghanimah, jadi tawanan muslimin, ya, jadi tawanan muslim, otomatis mereka secara hukum agama jadi budak. Ya, terkadang ada orang yang mengatakan kok bisa sih malah jadi budak gitu. Padahal ini ada manfaat, ya. Ketika mereka menjadi budak, mereka diperlakukan sebagai budak di dalam agama Islam, diperlakukan dengan baik. Ya. Kemudian dengan itu mereka juga akan mengenal agama Islam. Ya, dengan menjadi budak kaum muslimin akan mengenal agama Islam. Wanita-wanitanya, anak-anaknya akan mengenal agama Islam dari tuan-tuan mereka muslim. Kemudian yang kedua, satu bagian tidak otomatis jadi budak dengan sekedar dia ditawan, yaitu laki-laki yang sudah balig. Wal imam mukhayyarun fil qismi tsani baina khamsati asya. Dan imam, yakni pemimpin, itu terkait bagian yang kedua atau jenis yang kedua, diberi pilihan. Jadi dalam hukum agama memberikan pilihan mau diapakan. Yang pertama al-qatlu, dibunuh. Jadi tawanan ini dibunuh. Kemudian yang kedua warriq, dijadikan budak. Dijadikan budak. Yang ketiga walman. Walman ini artinya dianugerahkan kepada orang lain. Ya, walman artinya dianugerahkan kepada orang lain yang melakukan peperangan tadi. Maka saya di sini mengatakan qad yamunnu alaihimul hakimul muslim, terkadang seorang pemimpin yang muslim menganugerahkan kepada mereka, yakni ulaikal muqatilin, kepada para orang-orang yang terlibat di dalam peperangan, yang andil dalam peperangan. Ya, idza ra'a rahmatan wa idza ra'a naf'an fi dzalika. Kalau memandang ini ada manfaatnya, maka dikasihkan. Memandang ini orangnya itu penuh kasih sayang terhadap budak, dikasihkan. Gitu ya, kepada orang yang ikut andil dalam peperangan itu. Ya, demikian pula ada manfaat di situ. Ya. Kemudian selanjutnya al-fida. Al-fida yang keempat, al-fida bimalin. Ya. Apa al-fida bimalin? Minta tebusan sejumlah harta. Jadi kan ini tawanannya kan ditawan ya, orang kafir ditawan muslimin. Lah nanti itu minta agar supaya tawanan muslimin yang ada di orang kafir itu di mohon maaf bukan ya. Al-fida bimalin, minta ditebus dengan harta. Ya, oke ini kalian tentara kalian kami tawan ini. Ya, tentara kalian kami tawan. Ya. Nah, atau misalkan bukan tentara, laki-laki warga kalian kami tawan, kalian sudah kalah. Sekarang kalau misalkan mau dibebaskan, tebus pakai uang. Ya, imam boleh melakukan seperti itu. Yang kelima, au bi asirin muslimin, atau ditukar dengan tawanan muslimin yang ditawan di orang-orang kafir. Ya, ini tawanan saya segini, tawanan kamu. Tolong apa kalau kamu misalkan mau, ya sudah kita tukaran saja. Seperti itu ya. Baik. Kemudian selanjutnya, adzabitu tsani taqsimul ghanaim. Ya. Ketentuan yang kedua adalah pembagian ghanimah. Ya. Tuqsamul ghanaimu akhmasan. Ghanimah itu dibagi 5 atau dibagi akhmasan 1/5. Ya. Arba'atu akhmasin bainal ghanimina lirrajil sahmun walil farisi salasatun. Wa khumusun lillahi wa rasulihi wa yuksamu khamsatu ashumin. Ya. Sahmun lillahi wa rasulihi wa yusrafu fi masalihil muslimin. Sahmun lidhabil qurba wa hum banu Hashim wa banu Muttalib. Wasahmun lil yatama, wasahmun lil masakin, wasahmun li abna'is sabil. Wah, maksudnya gimana nih? Maksudnya gini ya. Ghanimah itu dibagi menjadi 1/5. Ya, dibagi menjadi 1/5. Misalkan ghanimahnya itu ada 50 juta. Maka dibagi 1/5. Ya. Di antara orang-orang atau arba'atu akhmasin bainal ghanimina lirrajil sahmun walil farisi salasatun. Ya, arba'atu akhsam, 4/5 itu dibagi antara orang-orang yang berperang. Jadi kalau begitu misalkan 50 juta, yang 4/5 40 juta ya kan? 40 juta. 40 juta itu diambil dulu. Ya. Setelah itu dibagikan kepada orang yang ikut berperang. Lirrajil sahmun walil farisi salasatun. Kan 4 itu. Orang yang sendiri, orang yang berjalan perang dengan keadaan berjalan, dia dapat 1 bagian. Ya, sementara 3 bagian itu untuk kudanya. Ya. Jadi intinya kalau dia dapat 50, ghanimahnya 50 juta, itu yang 40 juta itu untuk orang yang ikut berperang. Nah, untuk orang yang ikut berperang itu nanti dibagi lagi ya. Kalau yang apa perangnya itu tidak pakai kuda, tidak pakai unta, tidak pakai kendaraan, dia dapat 1 bagian. Kalau yang perangnya itu pakai kendaraan, maka dia dapat berapa? 3 bagian. Seperti itu. Ya, jadi bahasa kasarnya ini loh ada 40 juta. Yang 10 juta dibagikan rata dengan orang-orang yang tidak berkendara. Yang 30 juta dibagikan rata untuk orang yang berkendara. Ya, seperti itu. Nah, dijelaskan metodologi pembagiannya. Ya. Lirrajil alladhi yuharibu ala qadamihi sahmun. Orang yang berjalan kaki, memerangi atau berperang dengan kakinya, dia mendapatkan 1 bagian. Walaysa lahu farasun, ya yunfiqu alaihi atau yunfaqu alaihi. Dia tidak memiliki kuda yang perlu untuk dibiayai. Wa yuharibu biyadihi, ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian walil farisi salasatun, bagi penunggang kuda ada salasatun, ada 3 bagian. Al faris yarkabu jamalan. Faris itu memang artinya dari penunggang kuda karena faros ya. Tapi yang dimaksud faris di sini adalah orang yang menunggang entah itu unta atau kuda, ya pokoknya itu penunggang. Dia mendapatkan 3 bagian. Sahmun lahu, 1 bagian untuknya. wasahman lil faras, dan dua bagian untuk kendaraannya. Ya, seperti itu. Baik, maka sudah selesai nih pembagiannya nih. Ya. Ghanimah dibagi 1/5. Ya. Yang 4/5 diperuntukkan untuk yang perang. Yang perang ini mendapat bagian, satu bagian yang jalan kaki, yang gak pakai kendaraan, 3 bagian untuk yang pakai kendaraan. Yang pakai kendaraan itu satu bagian yang untuk diri dia, 2 bagiannya untuk kendaraannya. Berarti ini yang belum dibahas adalah yang berapa? Yang satu, ya kan? Kalau kita 50 juta tadi, yang 10 juta belum kita bahas. Nah, di sini disebutkan bahwa wa khumusun lillah. 5 apa itu namanya? 1/5. Ya, benar ya, 1/5 ya. Ya. 1/5 sama 1/5 sama enggak, Pak? Sama. Berarti bukan 1/5 bahasanya. Hah? Benar. Ya, jadi coba ini 1/5. Kalau enggak mungkin saya perlu terjemahan, saya ganti nih. Ya. 4/5 dibagikan kepada para penerima ghanimah. Nah, jelas ya udah ya. Berarti ini yang 1/5 ini, yang 1/5. Ya, yang 1/5 tadi, yang 10 juta tadi kalau ghanimahnya 50 juta. Nah, ini dibagi atau diberikan ya untuk Allah dan Rasulnya. Betul ya, saya sudah betul tadi. Wa khumusun lillah. 1/5 dibagi untuk Allah wali wa rasulihi, dan untuk Rasulnya. Wa yuksamu khamsatu asumin, dan dibagi menjadi 5 lagi. Jadi ini 1/5 atau 5 dari 1/5 gitu ya. Ya, 5 dari 1/5. Ya, jadi 1/5-nya itu untuk Allah dan Rasulnya, tapi ini masih dibagi. Ya, dibagi berapa? Dibagi 5. Yang pertama sahmun lillahi wa rasulihi. Yang pertama itu untuk Allah dan Rasulnya. Kalau tadi misalkan ghanimahnya 50 juta, sisa 10 juta itu untuk Allah dan Rasulnya, dibagi 5. Ya. Satu bagian untuk Allah dan Rasulnya, berarti 2 juta. Ya. Dan untuk Allah dan Rasulnya ini yusrafu fi masalihil muslimin, digunakan untuk kemaslahatan muslimin. Kemudian wasahmun lil yatama, satu bagian untuk anak yatim. Belum ya? Sahmun lidawil qurba, satu bagian untuk keluarga Nabi, keluarga dekat Nabi, ini Banu Hashim dan Banu Muthalib. Ya. Kemudian itu berarti dia dapat 2 juta. Ya. Kemudian yang ketiga sahmun lil yatama, satu bagian untuk anak yatim, ini bagian yang ketiga. Berarti peruntukan untuk anak yatim berapa? 2 juta. Kemudian wasahmun lil masakin, satu bagian untuk orang miskin, berarti kalau orang miskin dapat berapa? 2 juta. Ini 2 juta bagian untuk orang miskin. Kemudian wasahmun li abna'i sabil, satu bagian untuk ibnu sabil, sudah kita terangkan kemarin bab zakat. 2 juta. Nah, ini pembagian ghanimah itu seperti itu, cuma. Ya, pembagian ghanimah seperti itu. Ya, saya ulang sekali lagi biar menambah kejelasan. Ya, dibagi menjadi 5. Ghanimah itu dibagi menjadi 5. 4 ya, 1 untuk Allah dan Rasulnya, yang 4 untuk orang yang berperang. Ya. Nah, 4 untuk orang yang berperang ini pembagiannya adalah 1 untuk orang yang tidak berkendara, 3 untuk orang yang berkendara. Ya. Baik, misalkan tadi 50 juta, 10 juta dikeluarin dulu nih. Sekarang yang ini 40 juta kita bagi nih untuk orang yang perang. Nah, Anda naik kuda apa enggak? Enggak, jalan kaki. Ya, berarti Anda dapat bagian 1. Ya, Anda naik kuda apa enggak? Iya, naik. Berarti Anda dapat bagian 3. Dan hitung sehingga 40 juta itu habis untuk itu. Ya, 10 juta alokasi untuk orang yang jalan kaki, ya, untuk berjalan dengan kakinya, yang 30 juta alokasi untuk orang yang punya kendaraan. Sekarang sisanya 10 juta kita bagi. Buat siapa? Yang 10 juta ini, yang 1/5-nya, tadi 4/5 udah selesai. Yang 1/5-nya ini dibagi lagi 5. Satu dibagi untuk Allah dan Rasulnya. Dan untuk Allah dan Rasulnya ini dimanfaatkan untuk kemaslahatan muslimin. Ya. Kemudian yang kedua, untuk Bani Hasim. Untuk Udawil Qurba, ini Bani Hasim dan Bani Muttalib, keluarga Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, untuk yatama, untuk anak yatim. ya dibagi untuk anak yatim. Kalau tadi 10 juta untuk Allah dan Rasulnya, 2 juta dimanfaatkan masyarakat muslimin. Ya, kemudian yang kedua untuk Bani Hasyim 2 juta. Kemudian yang ketiga untuk anak yatim itu juga dapat 2 juta. Kemudian yang keempat ya untuk lil masakin, orang miskin, itu juga dapat 2 juta. Yang terakhir untuk Abna'us Sabil, itu Ibnu Sabil dapat 2 juta. Itu pembagian dari ghanimah. Baik ya, jelas nggih? Yang ke-9, Kitabul Bai', kitab tentang jual beli. Ya. Qala al-mu'allif hafizahullahu taala Kitabul Bai', fihi 'asharatu abwabin. Pada Kitabul Bai' ini, kitab tentang jual beli ini, ada 'asharatu abwab. Ada 10 bab. Nah, dari sini berarti kita sudah memulai atau sudah selesai fikih ibadah. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai fikih ibadah. Kan di awal daurah kita sampaikan fikih itu ada 4 bagian. Fikih ibadah, kemudian fikih muamalah, fikih usrah, ini fikih pernikahan, keluarga, kemudian terakhir fikih jinayat. Nah, kita alhamdulillah fikih ibadah sudah selesai ini dalam beberapa pertemuan itu. Nah, sekarang kita masuk yang pertama kali dari pembahasan fikih muamalat. Kitabul Bai', kitab tentang jual beli, wa fihi 'asharatu abwabin. Pada kitab ini ada 10 bab. Yang pertama babu syurutil bai', bab syarat jual beli. Ya. Yang kedua babul khiyar, bab tentang khiyar. Yang ketiga babu riba, bab tentang riba. Yang keempat babu bai'il usuli wasimar, bab tentang jual beli pohon dan buah. Kemudian yang kelima babu salam, bab tentang jual beli salam. Jual beli PO ya. Tapi ada ketentuannya nih. Yang keenam babul qard, bab al-qard. Al-qard itu meminjam ya. Meminjam uang atau meminjam barang tanpa adanya jaminan. Itu namanya al-qard. Kemudian yang ketujuh babur rohan, bab rohan. Rohan itu meminjam tapi ada jaminannya. Ya. Yang kedelapan babu dhaman wal kafalah. Bab al-dhaman wal kafalah. Dhaman itu kurang lebihnya menjamin. Ya, menjamin wal kafalah. Nanti insyaallah akan kita bahas ya. Yang ke-9 babul hawalah, bab al-hawalah. Al-hawalah itu pengalian utang, ya. Pengalian utang. Nanti juga ada ketentuannya. Yang ke-10 babus sulh, bab tentang perdamaian. Baik, nah sebelumnya tentang Kitabul Bai' ini bai' atau jual beli ini hukum asal dari segala bentuk muamalah adalah halal, aslinya seperti itu. Ya, kecuali ada pengecualian dalam beberapa hal. Ada pengecualian dalam beberapa hal. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa halallahu al-bai', ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan al-bai'. Ya. Baik, kemudian selanjutnya pengertian dari bai' itu sendiri secara syar'i adalah mubadalatu malin bimalin syar'an. Ya. Mubadalatu malin bimalin syar'an. Mengganti harta dengan harta yang lainnya secara syar'i. Mengganti harta dengan harta selainnya secara syar'i. Ya. Kemudian Syekh di sini mengatakan adzabitul awalu, ketentuan yang pertama, syurutu sihhatil bai'i sab'atun. Syarat sahnya jual beli ada 7. Ya, syarat sah jual beli ada 7. Dan ini insyaallah kita akan batasi untuk pertemuan pagi ini dengan syarat jual beli ya. Karena syarat jual beli ada 2 dhabat ya. Wa fihi dhabitani, pada bab ini ada 2 dhabat, 2 ketentuan. Dhabitul awal, ketentuan yang pertama, syurutu sihhatil bai'i sab'atun, syarat sahnya bai' atau jual beli ada 7. Yang pertama adalah ar-ridha. Ya, yang pertama adalah ar-ridha, adanya keridhaan, kerelaan ya, yang bayar ridha dengan pembayaran yang dia berikan. Kemudian yang menjual atau menyerahkan barang juga ridha dengan barang yang dia berikan. Ya, dia ridha barangnya dibeli segini, yang jual juga ridha barangnya dia beli segitu. Ya, kalau misalkan dia tidak ridha, tidak sah. Ya, dia tidak ridha, tidak sah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal bai'u 'an taradin. Jual beli itu semata-mata sah kalau didasarkan saling ridha. Ya, saling rela. Gitu ya. Sebagaimana juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil kecuali melalui jalur perniagaan antaradin minkum yang didasarkan atas keridoan atau saling ridho di antara kalian. Falabuda fil bai taradun. Falabuda fil bai taradin. Amma ayakhudha insanun syai'an min insan ragman anhu wa qahran minhu wa yaqulu utituka samanaha. Nakulu hadha ghairu ridha, la yukbalu hadha wa la yukbalu bay'an hatta walau a'tahu samanahu li'anal bay'a la yakunu illa antaradin. Nah, jadi misalkan ada seseorang dia mengambil barang dari orang lain dengan paksa, kemudian dia mengatakan saya akan bayar, dipaksa ini ya, dipaksa saya akan bayar, maka yang semacam ini tidak diterima ya, karena harus ada ridha, saling ridha. Kemudian syaratus tsani, syarat yang kedua, ar-rusdu. Ya, syarat jual beli yang kedua adalah ar-rusdu, rusyad. Ya. Rusyad itu apa? Rusyad itu adalah husnul tasarrufil mali. Ya, orangnya itu bagus di dalam memperlakukan hartanya. Ya, jadi memiliki kepiawaian, kepandaian di dalam memanfaatkan hartanya. Itu namanya rusyad. Ya, ini syarat jual beli yang kedua. Lawan dari rusyad apa? Safih. Ya, safih. Safih itu dia nggak pandai memanfaatkan hartanya. Ya, maka saya di sini mengatakan, yabqar rasyid la naqul alaihi al-baligh wa la naqul alaihi al-aqil faqat. Tidak kita katakan syaratnya balik, syaratnya akal, tidak, tidak sekedar itu. Walakin ar-rasyid sifatun, walakin ar-rasyid sifatun zaidatun anit taklif. Ya, rasyid ini adalah sifat apa ya? Sifat zaidah ya. Ya. Sifat yang lebih dari sekedar dia taklif, berakal, dari sekedar dia balik. Itu sifat yang lebih daripada sekedar itu. Ayyakuna balighan aqilan mukhtaran rasyidan. Rasyid. Ya. Baik, artinya kalau kita bahasakan ya rasyid itu gitu ya, mungkin kita terjemahkan apa? Kedua belah pihak pandai memanfaatkan uangnya. Apa contoh orang yang tidak pandai memanfaatkan uang? Ya, ya contohnya anak kecil itu. Anak kecil dia belinya itu kan sembarang ya, tadi beli anak kecil itu. Enggak dimakan aja dibeli. Nah, itu makanya mereka masih safi, mereka tuh belum rasyid. Nah, jual beli itu dipersyaratkan apa? Rasyid. Gitu. Ya, tapi di sini Syekh Nur Sya'lan mengatakan walakin hunaka mustasnayat. Tapi di sana ada pengecualian-pengecualian fi ba'dil muamalah, dalam sebagian muamalah yang sifatnya remeh. Ya. Contohnya misalkan kita mengutus anak kita yang belum rasyid. Ya, tadinya rasyid itu dia pandai, pandai memanfaatkan. Ini penting apa enggak? Ya, termasuk juga rasyid misalkan dia apa itu namanya? Membeli suatu barang, barangnya itu layaklah dia beli, harga mahal ya mahal, murah ya murah. Tapi kadang ada orang yang enggak rasyid, pokoknya kabeh dituku gitu, enggak peduli mahal, enggak peduli tidak mahal. Seperti anak kecil, gambaran orang yang tidak rasyid itu seperti anak kecil yang dia itu enggak tahu harga ya, enggak peduli harga, yang penting dia senang, dia beli. Ya, itu namanya safih gitu kan. Ya. Walaupun enggak ada manfaatnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya ya, kalau misalkan muamalah-muamalah yang sifatnya ringan, kita minta anak kita untuk membeli roti misalkan atau membeli beras ya, itu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan kok anak kita disuruh untuk membeli mobil, nah itu enggak boleh. Ya, kenapa? Karena itu sudah muamalah yang bukan sifatnya ringan. Maka dipersyaratkan harus orang yang rasyid, ya. Maka kalau misalkan kok ada anak kecil ya datang kepada kita mau beli motor, ya. Misalkan itu siapa? Ais misalkan ya atau misalkan ya pokoknya anak kecil, anak SD tiba-tiba datang ke konter, tiba-tiba datang ke dealer misalkan, "Pak, saya mau beli mobil ini harga 50 juta." Itu enggak sah itu. Kenapa? Karena dia masih safi. Ya, dia masih safi. Atau kadang ada orang-orang tua tertentu yang juga safi. Gitu ya, sehingga dia tidak sah untuk melakukan transaksi jual beli. Kemudian syaratus salit, syarat yang ketiga, qaulul mabi' malan. Barang yang dijual itu adalah mal, harta. Nah, di sini perlu diketahui yang dimaksudkan barang yang dijual merupakan harta. Yang dimaksudkan dengan harta adalah dalam pembahasan fikih muamalah. Jadi kalau kita akan nyebut semua itu harta. Ya, semua yang kita miliki itu adalah harta. Akan tetapi dalam fikih muamalah, harta itu enggak gitu. Ya, harta itu adalah kullu ma fihi manfaatun mubahatun. Semua benda yang ada manfaatnya. Ya, semua benda yang ada manfaatnya yang mubah. Ya. Semua benda yang ada manfaatnya yang mubah. Kalau ada manfaatnya tapi tidak mubah, berarti tidak dikatakan harta. Ya. Atau di sini saya mengatakan kullu ma fi manfaatun mubahatun ibahatan mutlaqatan. Saya ulang ya, kullu ma fi manfaatun mubahatun ibahatan mutlaqatan. Semua barang yang ada manfaatnya secara mubah dengan kemubahan yang mutlak. Ya. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Maksudnya gini jemaah. Benda itu ada yang mubah alias boleh kita manfaatkan. Tapi hanya dalam kondisi butuh atau darurat. Ya, dibutuhkan atau darurat. Ada benda yang modelnya kayak gitu. Contohnya benda ini ya bisa dimanfaatkan kalau ada hajat. Dalam syariat maksudnya loh. Dalam syariat. Syariat itu membolehkan pemanfaatan benda tersebut tapi kalau ada keperluan. Kalau tidak ada keperluan tidak boleh. Contohnya apa? Contohnya anjing untuk berburu. Ya. Anjing untuk berburu. Ya. Ini anjing boleh dimanfaatkan, boleh, tapi kalau ada keperluan. Kalau tidak ada keperluan, tidak boleh untuk dimanfaatkan. Tidak boleh dimiliki. Gitu ya. Tidak boleh dimiliki kecuali ada keperluan. Makanya kan disebutkan kalau ada orang itu memelihara anjing, maka setiap hari pahalanya berkurang. Tapi kalau ada keperluan, misalkan untuk berburu, ya. Atau karena anjing itu diperbolehkan, nanti insya Allah akan masuk ya dalam pembahasan jual beli yang diharamkan. Anjing itu diperbolehkan untuk berburu, kemudian diperbolehkan untuk menjaga ternak, kemudian diperbolehkan untuk menjaga tanaman. Itu diperbolehkan, ada hajat tapi. Tanpa itu enggak boleh. Atau lidharurah, dia diperbolehkan dimanfaatkan karena darurat. Kalau tidak memanfaatkannya, maka dia bisa celaka. Ya, seperti misalkan bangkai. Ya, seperti misalkan bangkai atau misalkan daging bangkai mungkin ya. Daging bangkai atau daging hal yang haram boleh dimanfaatkan ketika darurat. Kalau misalkan dia itu kok tidak mendapati kecuali itu dan dia bisa mati kalau tidak makan, maka diperbolehkan. Berarti ini manfaatnya adalah manfaat karena apa? Darurat, bisa dimanfaatkan karena darurat. Kalau contoh anjing tadi bisa dimanfaatkan karena hajat, ya. Adapun dimaksudkan dengan mal adalah semua benda atau barang yang bermanfaat dengan manfaat yang mubah secara mutlak. Diperbolehkan oleh syariah secara mutlak, bukan karena ada unsur hajat atau ada unsur darurat. Baik itu ya. Jadi kalau begitu misalkan orang jual anjing, boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena mabi barang jualannya itu bukan barang yang atau bukan harta. Bukan harta. Gitu ya. Atau misalkan dia jual daging anjing gitu ya. Kalau di Solo itu kan banyak itu. Ya, sekarang lagi viral juga ini. Ya, di Solo itu banyak daging anjing. Boleh nggak dijual daging anjing? Nggak boleh. Kenapa? Karena itu bukan mal, bukan harta. Ya, itu adalah benda atau barang yang tidak bisa dimanfaatkan dengan mubah atau secara mubah dengan kemubahan yang mutlak. Ya, bisa dimanfaatkan kalau darurat, nggak ada yang lain, bisa mati dia. Gitu ya. Termasuk misalkan jual anjing juga, ada orang jual anjing. Boleh nggak nih kita misalkan bikin toko binatang jual anjing? Ya, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena anjing ini tidak bisa dimanfaatkan dengan pemanfaatan yang mubah secara mutlak. Artinya diperbolehkan secara lebar, secara luas. Diperbolehkannya hanya dalam kondisi tertentu, ya ini hajat dan ya. Baik. Nah, makanya nanti ulama akan berbeda pandangan tentang masalah kucing. Nah, boleh enggak nih kita misalkan jual kucing? Ya, akhirnya juga beli kucing, boleh apa enggak? Lah dilihat pertama apakah ada manfaat? Ya. Kemudian kalau ada manfaat, apakah manfaatnya itu manfaat yang dibolehkan oleh syariat secara apa? Mutlak, artinya diperbolehkan secara luas. Bukan diperbolehkan hanya dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, makanya kalau masalah kucing ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, dan Syekh Nur Sa'lan beliau lebih condong, dosen kita ini, beliau lebih condong mengatakan kucing yang dilarang untuk dijual adalah kucing liar. Ya, sinaur itu bahasanya. Nanti akan masuk. Sinaur. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi syarat yang ketiga, kaunul mabi' malan. Barang yang diperdagangkan adalah harta. Ya. Kemudian yang selanjutnya, syarat yang keempat, ayakun al-mabi'u mulkan lil-ba'i' aw ma'dunan lahu fihi walau ba'dal bai'. Ayakun al-mabi' barang tersebut milkan lil-ba'i' merupakan milik dari sang penjual. Jadi syarat yang keempat, barang yang dijual itu adalah kepunyaan dari orang yang menjual. Ya, aw ma'dunan lahu, atau barang yang dijual itu diizinkan oleh orang yang menjual untuk dijualkan. Ya, maksudnya itu bukan barang saya. Ya, barang orang, barang teman. Tapi teman itu mengizinkan saya untuk menjualnya. Maka seandainya ada orang beli ke saya, boleh. Gitu ya. Jadi syarat barang yang dijual adalah milik orang yang memiliki. Ini barang milik saya jual, boleh. Ya. Kalau barang ini bukan milik saya, boleh apa enggak? Enggak boleh dijual. Kecuali itu barang bukan milik saya, cuman teman saya ngizinin. Meski nek arep didol ora apa-apa. Ya sudah, kemudian saya ngomong, ini saya jual ya barangnya. Harganya misalkan 100.000. Oke, deal sama saya. Nah, maka ini diperbolehkan. Kenapa? Karena saya diizinkan. Ya, dan adapun nanti masalah transaksinya apa sih akad antara saya dengan teman saya, lah itu nanti kita pembahasannya tersendiri. Gitu ya, pembahasannya tersendiri. Misalkan sebagai wakil ya, atau misalkan nanti sebagai apa itu maklar seperti itu ya. Tapi nanti ada pembahasannya sendiri insyaallah. Walau ba'dal bai', walaupun setelah terjadi transaksi. Artinya barang itu bukan milik saya, tapi saya diizinkan untuk menjual, walaupun izin itu datang setelah terjadi transaksi. Wah, maksudnya gimana? Nah, ini di dalam ilmu fikih terkenal dengan istilah bai'ul fuduli. Ya, bai'ul fuduli itu apa? Ada namanya insan fuduli. Insan fuduli itu orang yang senang ikut campur gitu loh. Ya, ikut campur. Jadi misalkan gini, kita lagi ngobrol nih di sini. Ya, misalkan jenengan bilang mobilnya mau tak jual. Mobil sekian sekian sekian mau tak jual, harganya sekian sekian. Tapi jenengan tuh enggak pernah ngomong sama saya. Ya, atau misalkan karena kita tetanggaan, ya, kemudian kita tahu jenengan tuh mau jual mobil. Ada kabar seperti itu jenengan mau jual mobil. Nah, kemudian setelah itu saya pinjam itu mobilnya. Pak, mobilnya tak pinjam ya, Pak ya. Tak pinjam. Nah, terus setelah itu tak jual dengan harga seperti yang Anda inginkan. Ya, harap tak jual 100 juta. Kalau tak pinjam, kemudian ada orang ya mau beli mobil, saya tahu, tak tawarin. Pak, mau enggak ini, Pak? 100 juta, Pak. Nah, setelah itu oke. Okay. Nah, terus saya balik kan jenengan. Pak, mobilnya jenengan saya jualkan, Pak. Saya tahu jenengan itu mau jual. Dengar-dengar jenengan mau jual, tak jualkan, Pak. Nah, ini jamaah sekalian, ini sah apa tidak itu tergantung izin apa enggak. Kalau misalkan jenengan mengatakan, "Oh ya, Mas, terima kasih, Mas." Ya, sudah dijualkan memang tak boleh itu, harganya persis itu lagi. Nah, kemudian misalkan jenengan sudah tak opai gitu kan. Ada mengizinkannya, maka kata Syekh Wahid, ini sah. Tapi kalau tidak ridho, sampean iki kok ngawur, Mas. Ya, aku baru ngomong-ngomong kau mar tak dol, tapi baru ngomong-ngomong. Ya. Dan dia juga khawatir, nek misalkan didol ke orang, nanti dia ngopai gitu loh. Ya kan? Akhirnya dia tidak ridho. Kalau tidak ridho gimana? Jual belinya enggak sah. Ya. Tapi di mazhab Hambali, jual beli fuduli ini tidak sah. Ya, jual beli fuduli ini apa? Tidak sah. Seperti di kitab dari Lu Talib itu dikatakan tidak sah. Ya, makanya untuk kehati-hatian seperti ini, jangan orang itu apa ya, turut campur urusan orang gitu loh. Karena insan fuduli itu orang yang senang melihat bagaimana perkembangan orang, bagaimana orang ini, bagaimana orang itu. Termasuk ketika orang itu menginginkan untuk menjual sesuatu, dia insan fuduli itu orang yang suka curut campur itu, suka cari berita-berita tentang orang-orang tertentu gitu ya. Itu dia menjualkan tanpa izin terlebih dahulu. Wallahu a'lamu bishawab, ya amannya kita enggak usah fuduli gitu kan. Kalau mau dijualkan ya ngomong saja tak jualkan sama Pak. Ya nanti komisinya bagaimana, dan nanti ada fikihnya sendiri ya. Seperti misalkan dia enggak boleh pasang harga dari sisi dia. Kecuali kalau misalkan si pemilik itu mengatakan, "Wis kis konggonku 100 juta. Dari saya 100 juta. Ya, sampean mau dijual berapa monggo." Nah, itu urusannya lain. Ya, urusannya lain. Tapi kalau misalkan tidak seperti itu, maka dia tidak bisa untuk memasok harta apa harga. Karena dia bukan pemiliknya, ya, dia bukan pemiliknya. Kemudian selanjutnya, syaratnya kelima, al-qudratu ala taslimihi. Ada kemampuan menyerahkan barang tersebut. Ada kemampuan untuk menyerahkan barang tersebut. Betul, barang itu milik dia. Tapi kalau dia belum mampu untuk menyerahkannya, maka apa itu namanya? Dia tidak boleh untuk melakukan transaksi. Contohnya misalkan dia punya kuda. Kuda itu milik dia, tapi kudanya lari. Ya. Berarti dia enggak ada kuder, enggak ada kemampuan untuk menyerahkan kuda yang dia jual itu. Seperti itu ya. Baik. Kemudian yang keenam, ma'rifatus saman wal musamman. Ya, diketahui as-saman. As-saman itu apa itu namanya? Harganya. Ma'rifatu saman wal musamman, diketahui harganya dan barang yang dijual. Ya, seperti itu. Kalau misalkan tidak diketahui barangnya enggak jelas ya, atau uangnya juga enggak jelas, maka tidak sah jual belinya. Contohnya apa? Contohnya begini misalkan disebutkan oleh Syekh di sini. Inna hadzal qalam, ya. Pena ini dalam syariah dikatakan harta. Ya, dan ini milik saya misalkan. Atau saya diizinkan untuk menjual kolam atau pena tersebut. Ya. Dan saya juga mampu untuk menyerahkannya, berarti memenuhi syarat, kan? Lalu faqulu laka, aku katakan kepadamu, kau beli pena ini bima fi jaybi, harganya sesuai dengan apa yang ada di kantong saya. Nah, ini musamannya, barangnya diketahui, oh barangnya pena ini. Bagus nih. Tapi saya mengatakan harganya sesuai yang ada di kantong saya. Ya, deal. Ternyata jamaah di kantong saya itu harganya uangnya ada 100.000, mas apa yang harganya 2.000 kok 100.000? Ini enggak berarti saman musamannya barangnya diketahui oleh dua belah pihak, ya. Sementara samannya, ya harga yang ditawarkan tidak diketahui. Jadi maksudnya diketahui harga dan barangnya itu barangnya semuanya tahu, ini loh barangnya. Kemudian harganya juga semuanya tahu. Ya, semuanya tahu, penjual dan pembeli tahu. Ya. Kalau misalkan kita di suatu toko. Ini barangnya bagus nih. Harganya berapa, Pak? Deal dulu. Gitu misalkan. Deal dulu, baru nanti saya sebut harganya. itu enggak boleh. Kenapa? Karena saat transaksi harganya tidak diketahui oleh orang yang oleh orang yang membeli. Baik. Atau misalkan apa itu? Yang tidak diketahui adalah barangnya. Saya punya barang nih. Barangnya HP. Ya. Nah, harganya 100.000. HP-nya kayak apa, Mas? Deal dulu. Ya, deal dulu kita, transaksi dulu. Nah, itu enggak sah. Kenapa? Samannya harganya diketahui bersama antara penjual dan pembeli, tapi barang yang dijual itu hanya diketahui oleh pembeli. Hanya diketahui oleh penjual, pembeli tidak tahu, maka ini tidak diperbolehkan. Syarat yang terakhir, ayyakuna munajjazan la mu'allaqan. Ya, ayyakuna munajjazan. Ya, transaksi tersebut dilakukan secara munajjazan. Ya, munajjazan itu apa? Munajjazan itu selesai saat itu juga. Selesai saat itu juga. Jadi ketika melakukan transaksi, selesai saat itu juga. Seperti saya sebutkan dalam catatan, munjaz atau munajjaz ya, adalah jual beli yang terjadi atau selesai saat itu juga. Lawan dari munajjaz adalah mu'allaq, jual beli yang digantungkan pada syarat dan atau pada ridho orang lain. Jadi jual beli tapi digantungkan pada syarat. Aku tak sido nek kok nanti seperti ini. Misalkan aku akan membelinya jika Z datang atau jika ibu ridho. Nah, berarti di sini dia tidak munajazan. Jadi kalau namanya transaksi, ya transaksi itu harus munajazan, harus selesai saat itu juga. Tidak boleh dikaitkan dengan hal lain. Ya. Deal berapa? 100.000 ini harganya. Baik. Kemudian saya bilang, ya, ini 100.000 ini deal, jadi kalau apa itu namanya? Misalkan ini deal jadi kalau ibu saya ridho. Ya. Atau misalkan dia mengatakan jual beli ini jadi kalau Z datang. Ya, padahal dia sudah akad ini. Tapi dikaitkan seperti itu, berarti nanti kalau Z datang enggak jadi. Gitu ya. Baik, nah tapi nanti ada pembahasan tentang masalah khiyar ya, terkait dengan masalah syarat, tapi syarat itu pun udah deal itu. Itu bedanya dengan akad yang mu'alak, ya, itu akadnya itu enggak langsung selesai di situ, itu masih tergantung. Ya, belum selesai di situ, masih tergantung. Kalau nanti khiyar syarat itu sudah deal selesai. Ya, sudah selesai, akadnya sudah selesai. Cuma nanti dikatakan, "Mas, ini kalau misalkan kok anak saya kebesaran misalkan, ya. Anak saya ini kebesaran sepatunya atau kekecilan, berarti nanti tak kembalikan." Ya, itu khiyar syarat. Ya, tapi kok kalau misalkan dia mengaitkannya dengan ridho orang, ya, seperti yang saya tulis di sini, dia mengaitkannya pada syarat atau pada ridho orang lain, itu enggak bisa. Ya, nanti saya ini deal siap, akad, uang dikasihkan, barang dikasihkan. Ini nanti lihat ibu saya ridho apa enggak. Kalau ibu saya ridho ya berarti ambil, kalau tidak ya berarti tidak. Enggak bisa seperti itu. Ya, ini nanti akan deal kalau Z sudah pulang ke sini, Z masih di pondok. Ya, kita enggak tahu juga Z pulangnya kapan. Ini akad semacam ini enggak boleh, enggak munajaz namanya. Kalau munajaz akad itu deal ya deal gitu loh. Ya, mana barangnya, ya. Kemudian mana uangnya? Oke, deal. Ya, jadi enggak gantung. Enggak gantung. Itu kasihan kalau gantung itu penjual. Ya, kasihan penjual. Ya, padahal barang dan uang sudah diberikan, tapi sang pembeli malah masih gantung. Ya, suatu saat nanti ketika sang pembeli ini dia syaratnya tidak terpenuhi, ya. Ya, apa itu namanya? Ridho orang lain tidak terpenuhi, dia akan kembalikan lagi. Ya, itu merugikan ya. Jadi kalau namanya transaksi ya udah deal selesai, sudah enggak ada hubungan gitu loh. Sudah enggak ada hubungan antara penjual dan pembeli, udah selesai, deal. Itu namanya munajjaz. Ya, wallahu taala alamu bis-shawab. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan sore hari nanti ya. Tadi ada yang tanya kayaknya tentang masalah buku. Buku ini Ya, kemungkinan baru sampai ke Kendal itu Selasa besok kemungkinan. Ya, untuk buku yang jilid 2 sampai ke Kendal kemungkinan Selasa besok, ya. Cuman file PDF-nya untuk perpelajaran sudah kami share, ya. Adapun nanti misalkan mau dimurojaah lagi menggunakan buku yang sudah rencananya dibeli, itu rekamannya ada. Rekaman insya Allah sempurna, ya. Jadi teman-teman yang ikut daurah, itu rekaman insya Allah sempurna, semuanya lengkap, ya. Nanti akan diupload di YouTube insya Allah, ya, agar mudah untuk mencarinya. Kemudian juga rekaman suara MP3 juga insya Allah tersedia. Jadi tidak ada yang tertinggal insya Allah, ya. Jadi panjenengan, antum semuanya, antuna semuanya, tetap bisa nanti mencatat, ya, setelah selesai daurah ini misalkan yang jilid 1, ya. Karena memang untuk masalah pencetakan buku kadang memang butuh waktu yang cukup lama, ya, cukup lama. Dan insya Allah ini menjadi evaluasi, ya, buat kita, bagi saya pribadi, bagi kami pribadi tim, tentang masalah ini. Dan semoga nanti pada daurah-daurah berikutnya, karena rencananya bukan hanya daurah fikih saja, nanti kalau daurah fikih sudah selesai, ya, semoga nanti bisa kita daurah Umdatul Ahkam, ya, hadis-hadis Umdatul Ahkam, ya, kita daurahkan lagi 28 pertemuan mungkin, atau mungkin ada lebihnya dua kali lipatnya, selesai mengkaji mungkin sekitar 600 hadis Umdatul Ahkam. Ya, tapi nanti waktunya, ya, waktunya kapan kita tentukan. Wallahu taala alamu bisawab. Naktafi ilahuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.